Mitra bisnis, aturan usaha ekspedisi yang baru dari pemerintah mewajibkan pengusaha ekspedisi multimodal lokal memiliki modal minimum 1,2 miliar rupiah dengan tujuan agar bisa bersaing dengan pemain asing seiring era pasar bebas logistik ASEAN mulai tahun depan. Namun Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan sedikitnya ada 2.000 pebisnis ekspedisi berskala kecil dan menengah yang terancam tidak beroperasi dengan aturan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO JNE, Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda? Kalau saya sebagai pengusaha biasa, melihat kondisi operator kita memang akan sulit ya bagi banyak pengusaha kita menyesuaikan dengan aturan modal seperti itu. Tapi memang kondisi ini sebetulnya sudah bisa kita prediksi sebelumnya bahwa ketika kita akan menjadi bagian dari dunia, tentu saja ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan dengan bentuk ataupun wilayah kerja yang semakin luas ini. Jadi harusnya memang bisa diantisipasi sebelumnya, tapi mungkin banyak juga yang tidak memperhitungkan ke sana selama ini. Lalu bagaimana Bapak menilai semangat dari aturan ini yang bertujuan agar perusahaan lokal bisa bersaing dengan pemain asing? Kalau mengenai interkoneksi antar negara ASEAN kan sudah ditetapkan 2013 akan bebas. Jadi memang banyak yang sudah tahu sih. Tapi kan mungkin juga kalau dari sisi pemerintah mengingatkan barangkali sosialisasi itu barangkali kurang ya. Sehingga bagi banyak pengusaha di bidang ini merasa belum dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Apa saran Bapak kepada pemerintah terkait hal ini? Ya, mungkin antara sekarang sampai 2013 misalnya, ataupun setelahnya, harus ada program-program pemerintah yang bisa membantu para pengusaha lokal kita itu beradaptasi dengan kondisi yang nantinya menjadi tuntutan dari industri ini ke depan. Lalu bagaimana dengan keluhan pengusaha yang mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing yang masih menggunakan ekspedisi dari negara asalnya, sementara pengusaha lokal kita hanya menjadi penonton? Jadi kita harus melihat inilah, nature-nya kan seperti itu. Kalau perusahaan Jepang tentu lebih cenderung menggunakan perusahaan jasa Jepang, kalau ada. Kemudian kondisi keduanya, selain ketersediaan juga kemampuan. Apakah memang pemain dari negara yang bersangkutan punya kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan atau yang dibutuhkan itu. Nah, kalau misalnya kita bicara di dalam konteks ini di Indonesia, apakah semua perusahaan asing memang sanggup melakukan distribusi ke seluruh Indonesia? Mereka pastinya juga mungkin harus menggunakan pihak ketiga seperti perusahaan lokal. Ini yang mungkin masih terbuka kesempatan bagi pemain-pemain lokal, asalkan pemain lokalnya juga menyesuaikan dengan kualitas yang dituntut dari perusahaan itu. Bagaimana Bapak menilai kualitas perusahaan ekspedisi lokal kita saat ini? Kalau kita ukur secara umum masih kurang ya, dengan kualitas yang ada di negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika ya. Tapi memang proses ini harus ada perbaikan terus ke depan. Artinya harus ada kesadaran dari para pengusaha kita untuk memperbaiki kualitas. Dan mereka tidak akan terpacu untuk melakukan itu kalau pemerintah tidak ikut mendorong ataupun bisa memberikan insentif agar mengarah ke kualitas daripada memberikan harga murah misalnya. Sebenarnya harga murah itu kan tidak selalu memberikan perbaikan kualitas. Demikian CEO JNE Johari Zain. Saya Wendy Lim.